Mitra Bisnis, kalangan serikat buruh menuntut penambahan jumlah komponen hidup layak KHL di tahun depan dari 60 item menjadi 84 item, sehingga buruh menuntut upah minimum di Jakarta naik ke 3,7 juta dari saat ini 2,2 juta. Tambahan item KHL itu antara lain biaya pembelian bedak, lipstick, tas kerja, langganan koran atau tabloid, hingga pulsa telepon. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda soal ini? Ya, inilah masalahnya kedekatan antara para pengusaha dengan para pekerja. Ya. Setiap kali permasalahan yang ada dihadapi ini nggak lepas kebutuhannya masing-masing. Para pekerja mengharapkan tambahan untuk peningkatan hidupnya. Kalau pengusaha berpikirkan mengenai masalah pengembangan untuk usahanya. Dua belahnya pihak itu benar. Hanya permasalahan adalah bagaimana mencari titik temu. Sehingga pengusaha merasa juga nyaman, pekerja pun nyaman. Jadi kalau memang itu sudah ditentukan oleh pemerintah, itu menjadi standar. Yang mungkin standar itu bisa dibilang benar, bisa dibilang tidak benar. Dari sisi mana? Nah, harapan kami adalah mesti ada tripartit, duduk bersama-sama, meninjau kembali standar yang diberikan oleh Pemda itu atau daerah setempat itu layak nggak untuk diberikan kepada para pekerja dan layak nggak diberikan kepada para pengusaha untuk memberikan yang layak sebagai layak hidup itu. Nah, makin tingkat tinggi dalam arti kehidupan ini, ya namanya layak hidup itu kan lebih baik daripada katakan minimum upah. Nah, upah minimum itu memang menjadi satu standar yang terendah. Kalau layak hidup itu pasti lebih tinggi, maka itu upah minimum itulah yang paling dasarnya. Nah, kalau itu sudah bisa diberikan, baru kita menuju kepada layak hidup. Nah, layak hidup inilah yang harapan kami bagi para pekerja yang sudah berpotensi dalam arti untuk kemajuannya itu mudah-mudahan bisa untuk dinikmati. Nah, sebenarnya ada tahapan-tahapan. Nah, kalau perusahaan itu pasti sudah maju, dengan sendirinya pasti dia akan berkembang dan memberikan layak hidup pada para pekerjanya. Jadi ini saling mengisi ya, tidak saling menekan. Nah, inilah yang dikatakan namanya Pancasila itu. Jadi dalam hal ini mesti ada saling pengertian. Jadi kalau pemerintah memberikan satu standar layak hidup, ya boleh-boleh aja. Tapi untuk menerapkan itu harus juga dilihat, dipertimbangkan kemampuan dari para pengusaha maupun juga para pekerja. Kalau kita bicara jangka panjangnya, mestinya kita mikirkan kelayakan hidup ini harus diberikan, tapi dalam waktu yang tertentu, toh nggak mungkin sekarang gitu loh. Jadi ini harapan kami, kemampuan dari para pekerja ini dengan kemampuan dari para pengusaha ini harus saling mengisi gitu loh Pak. Jadi equilibrium itu sebenarnya akan terjadi kalau saling pengertian. Nah, yang dikhawatirkan para pekerja ini berpikir jangka pendek, pengusaha berpikir jangka panjang, karena investasi yang diberikan itu mestinya memberikan hasilnya pada waktu agak panjangan gitu loh. Nggak mungkin dong hari ini diberikan, tapi akan diberikan mungkin setelah 3-6 bulan gitu loh. Ada saran Pak, hal apa yang perlu dilakukan agar diskusi menetapkan UMP bisa kondusif dan lancar? Ya pasti bahwa sebenarnya kedekatan antara pengusaha dan para pekerja ini harus lebih dekat lagi. Maka itu sebenarnya pemerintah harus mengambil inisiatif lebih banyak untuk mendekatkan pengusaha dan para pekerja supaya tidak ada salah pengertian. Kedua, pengusaha sendiri harus berani mengatakan apa kemampuannya, apa ketidakmampuannya. Dengan para pekerja harus membandingkan diri juga bahwa itu jangan dia itu selalu menambah-nambah lah, kata misalnya perusahaan nggak mampu, ya diprovokasi dan sebagainya. Karena perusahaan berpikir jangka panjang, nah kalau pengusaha itu memikirkan sebagai aset, dia harus juga mengerti apa menjadi kendala para pengusaha itu. Kalau itu dijadikan satu pengertian yang secara rukun, saya rasa nggak ada masalah sama sekali ya, tidak ada demo itu. Di demo itu mungkin gerakan-gerakan yang secara umum bahwa pengusaha itu harus memperhatikan, jangan diambil secara negatifnya. Nah, pekerja pun kalau demo itu ya, kalau bisa itu ada satu sentuhan bahwa kami punya keinginan untuk menambah, kami punya penghasilan. Tapi harus sesuai juga dengan kualitas daripada kerjaan yang dikerjakan itu. Demikian Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Saya Wendy Lim.